Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat merasakan petunjuk dan rahmat Allah terus menerus sehingga kita dapat selamat di akhir kiamat nanti. Amin. Dalam pertemuan ini insyaallah kita akan mengkaji lagi, dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji ayat 61 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa'a ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah. Artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Allah. Ini ayat Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 61 ini sangat menarik sekali, dengan Allah tidak menyebutkan langsung namanya, tapi Allah menyebutkan dengan sifatnya, tapi disebutkan dulu dengan wahuwa al-qahir. Al-qahir itu sifatnya, wahuwa al-qahir. Sebetulnya kalau menurut bahasa itu Allah al-qahir, Allah adalah maha berkuasa atas segala sesuatu terhadap hambanya. Kenapa Allah memberikan firman-Nya seperti itu wahuwa? Karena ini adalah ada rahasia yang di dalam segi bahasa. Kalau kita kaji dalam segi bahasa, ini adalah rahasianya kita ingin mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam bahasa Arab lita'zim, atau untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sifat-Nya. Iya. Biasanya kalau kita dihadapkan sehari-hari itu, kadang-kadang kita menyebutkan nama, bukan nama orang itu, tapi adalah salah satunya untuk menghormatinya. Karena sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yeah. Jadi beginilah ayat Al-Quran konteksnya ini, Allah mengatakan wahuwal qahiru fawqa ibadihi. Artinya Allah itu berkuasa, maha kuasa atas segala hambanya. Jadi jangan sampai hambanya itu meyakini dirinya itu adalah maha kuasa. Yeah. Kan begitu. Kan, yeah, sudah banyak buktinya ini. Yeah. Begitu hebatnya zaman Nabi Musa itu seorang Fir'aun yang durhaka. Dan dia mengatakan, aku sebetulnya yang menghidupkan dan mematikan. Namrud, kan begitu. Itu Namrud. Nah. Namrud itu, nah, ya. Nah, itu juga Namrud. Nah, zaman Fir'aun juga sempat begitu. Sempat begitu artinya dia mengakui dirinya Tuhan. Kan begitu. Nah, Namrud juga begitu. Artinya diambil dua orang, dibunuhnya satu, dibiarkannya hidup. Iya. Nah, itu kan sangat lucu sekali logikanya. Ini coba lihat, aku bunuh dia dan ini aku biarkan dia hidup. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Iya. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu bagaimana Allah menciptakan orang itu bisa hidup. Menciptakannya, kalau membiarkannya itu sudah biasa setiap orang. Iya. Nah, jadi ketika Allah mengirimkan risalahnya atau pesannya, wahai malaikat, si pulan ini hari ini akan cabut nyawanya. Begitu diperintahkan oleh Allah, maka malaikat ini tidak pernah akan mengabaikan perintah Allah. Iya, sesuai dengan di dalam firman Allah ini di akhir ayat 61 ini, wahum la yufarritun. Iya. Nah, pakai tasdid lagi ra-nya di situ. Iya. Artinya betul-betul tidak pernah malaikat itu melalaikan janji dan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan perintah-Nya. Iya. Inilah yang perlu kita ketahui. Artinya Allah lah yang maha kuasa. Tapi ada pertanyaan Ustaz, selama Allah itu maha kuasa, mengapa masih ada orang kafir yang berbuat maksiat? Bagaimana Ustaz? Ya, saya memandang bahwasanya untuk di dunia ini Allah memberikan sebuah kebebasan. Allah memberikan hak pilih. Waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Ini semua adalah adalah merupakan kebebasan yang memang harus dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kita melihat kebebasan ini juga adalah merupakan bentuk hak asas manusia. Kalau kita lahir, kalau kita besar tidak bebas lagi, untuk apalah kita yang melaksanakan suatu kegiatan? Iya. Kita tidak bisa memandang, memantau itu punya maslahat, kepentingan bagi kita. Nah, ibaratkan orang akan menikmati helmnya ketika dia memang merasa butuh kepada helm itu. Untuk ketika dia di jalan. Tapi begitu dia merasa dipaksa oleh polisi, maka dia akan mengatakan helm ini telah memberatkan kepala saya. Benar. Dengan beban yang sangat berat. Iya. Saya maunya ingin pakai ke lobby aja katanya. Tapi terpaksa. Nah, kalau orang yang senang helm, tak ada polisi, ada polisi, dia merasakan itu kebutuhan. Iya, benar. Menjaga ya, kepala dia dari benturan. Benturan ya, setidaknya ya itu paling-paling membahayakan. Atau menjaga kepalanya dari gesekan-gesekan angin. Ya, atau hujan. Atau hujan. Jadi semuanya itu banyak manfaatnya. Nah, maka oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga kita melihat kalau dia berkuasa, kenapa dia mesti mempunyai utusan-utusan malaikat yang bekerja untuk mensukseskan program Allah. Itu merupakan bagian dari sistem Allah. Sistem Allah. Iya, ibaratkan kita presiden itu kan berkuasa penuh, tapi bukan dia yang menanam padi kan. Iya. Tapi sistem yang dia buatlah yang dapat memacu rakyatnya untuk bekerja. Iya. Dengan sistem tadi, ya kekuasaannya pada tangan presiden. Benar. Nah, sama dengan kasus dalam ayat ini kan diangkat tentang proses mati, pencabutan nyawa. Nah, Allah yang memang berkuasa untuk mencabut nyawa manusia. Tetapi kalau dalam ayat ini kita lihat juga, ya disebut maut berarti bukan maut itu ya, disebut malaikat maut sebenarnya. Bukan maut dalam arti yang sesungguhnya datang, malaikat maut yang mencabut nyawa kita. Iya. Kalau kita ditanya, enggak mau mati kita. Ya, kenapa? Takutlah, macam-macam alasan. Nah, dalam tafsir ini juga disebutkan ketika Allah memberitahu tentang waktu kematian kepada malaikat maut, malaikat maut juga memberikan hak penuh kepada malaikat-malaikat yang di bawahnya. Iya. Jadi ada sistem. Ada sistem yang ini. Jadi kalau kita melihat, waduh, bagaimana malaikat maut mencabut 250,000 nyawa masyarakat Aceh ketika tsunami? Itu gampang sekali, diturunkan aja 250,000 orang malaikat-malaikat untuk buat nyawanya, selesai masalah. Benar sekali. Iya, jadi oleh sebab itu kita melihat di sini adalah merupakan suatu sistem yang dibangun oleh Allah. Jadi kalau bagi diri kita di zaman modern ini sangat perlu sekali. Iya. Jadi memang ilustrasi bagaimana Allah membangkitkan, bagaimana Allah mencabut nyawa, itu diilustrasikan oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada umat manusia satu waktu, begitulah kuasa Allah untuk mencabut nyawa dalam satu Coba waktu. Coba aja kita juga perhatikan. Iya. Pada jam 12 nanti ketika kita ingin makan siang, berapa juta orang di Indonesia ini? Miliaran, Pak Ustaz. Iya. Yang sedang menikmati makan siang. Dan itu terus berkesinambungan. Karena jam 12 ini terus ada berjalan dimanapun. Belum selesai jam 12 sudah masuk lagi jam makan malam, di tempat yang lain. Jadi kalaulah siklus dunia ini berputar, Allah, sehingga Allah, makan ini terus akan terus berlanjut. Maka. Begitu juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena siklus bumi ini berputar pada porosnya revolusi dan rotasi, maka takbir kumandang azan terus aja bergema terus di santiru alam ini. Iya. Dan sholat subuh terus saja terlaksana, sholat asar terus tidak ada hentinya katanya. Karena berputar terus. Karena bumi ini berputar. Iya. Waktu itu juga berputar. Iya, jadi suatu hal yang tidak perlu kita risaukan. Karena apa? Karena Allah amat maha kuasa. Diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dan sering kita juga gambarkan, bumi ini sangat kecil. Betul. Kalau digambarkan itu bagaikan satu butir pasir di lautan luas. Betul. Kalau kita melihat bumi ini dari antariksa yang luas di luar sana. Di zoom ya. Iya. Bayangkan ketika kita turun dari mendekati Polonia, itu atap-atap rumah aja sekecil korek api. Korek api. Itu ketika mau mendarat. Yeah. Ketika kita berada di ketinggian 10,000 kaki tak menuju ke Arab itu. Saudi, Pulau Sumatera sudah tidak nampak, nampak lagi. Itu masih 10,000 kaki dari permukaan laut. Kalau masih ada atmosfer ya. Masih ada atmosfer. Kalau misalnya keluar atmosfer, maka kita akan menemukan matahari yang begitu besarnya bagaikan bintang kecil di langit. Kalau matahari yang besar sekian puluh ratus kali lipat besarnya dari bumi, sekecil bintang di langit, bagaimana pula bumi kecilnya? Dan bagaimana pula kita yang berada di dalam bumi yang kecil, maha kecil tadi? Jadi kalaulah sekecil itu, masa sekedar mencabut nyawa atau memberi makan susah bagi Allah? Tidak ada yang susah. Sungguh tidak ada yang susah bagi Allah. Memang harus kita resapi dan betul-betul kita yakin hal tersebut. Tapi di sela-sela itu juga, Ustaz, orang Yahudi berani sekali mengatakan tangan Allah itu terbelenggu katanya. Atau Allah fakir, Allah agniya. Gimana ya, Ustaz? Inilah salah persepsi terhadap Allah. Iya. Nah, jadi mereka menganggap Allah itu jadi Allah bila ada duitnya, bila ada yang diberi kepada mereka, bila Allah pelit, bila Allah menahan rezeki mereka, Allah katakan mereka fakir. Iya, jadi memang benar sekali orang masih melihat agama itu miskin. Betul. Orang-orang yang terjun ke dunia agama itu adalah orang-orang yang miskin. Iya. Sehingga ada mengatakan di surat Yasin apa at'amah gitu kan? Kalau misalnya Allah mau kalau kasih makan, masih makan, Allahnya ngasih makan kok minta-minta sedekah dari kami katanya kan. Maka disebutkan Allah dalam ayat suci Al-Qur'an yang sering kita sebutkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas. Kalau kita ilustrasikan keluasan Allah sebesar itu, betul. Bayangkan ciptaan Allah telah menyatakan bahwa bumi itu bagaikan pasir di pantai lautan yang begitu luas. Bumi ya. Maka pencipta bumi tentu maha luas Allah. Jadi ketika Allah maha luas dan meminta kita untuk berinfak, maka yakinlah untuk memberi lipatan bumi saja Allah mampu, hanya apalagi untuk melangsungkan rezeki kita sampai mati. Betul. Tidak mampu bagi Allah. Nauzubillah ya. Masya jadi Allah, maka ya. Pemahaman ini yang kita lihat bagaimana sebenarnya manusia, masyarakat ketika memahami keluasan Allah, maka dia tidak akan berpikir sempit. Iya. Seorang yang memang sekarang didera kemiskinan, dia akan mempunyai semangat untuk menyekolahkan anaknya, untuk membina generasinya, dan tidak akan berpikir apatis. Sudahlah, anakku ini macam aku aja lah nanti. Jadi pemulung lah sampai mati. Tidak. Artinya apa? Saya ini sudah tetapkan Tuhan keluarga pemulung. Kapan Tuhan tetapkannya? Apa Anda pernah melihat catatan Tuhan di langit? Tidak ada. Iya. Maka justru hidup ini adalah merupakan sebuah perjuangan, sebuah jihad. Ya kalau berusaha, insya Allah yang pemulung akan menjadi menteri. Insya Allah. Iya. Jadi ini semua adalah merupakan cobaan kehidupan dan struggle ya. Iya. Kan? Sifatnya karena Allah Maha luas dan Maha luas. Mengetahui. Iya. Dan kita kembali kepada ayat ini, ketika Allah wa yursilu alaikum hafazah. Hafazah di sini artinya diartikan tadi adalah kemenangan atau kepemilikan, kekuasaan dan kemampuan. Iya. Dimaksudkan Allah lah yang Maha kuasa atas hamba-hambanya. Iya, benar sekali. Dan juga mengutus kepada mereka hafazah. Hafazah ini bisa diartikan juga adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang memelihara manusia. Coba kita bayangkan seluruh yang kita ada di dunia ini, semua ada malaikatnya. Iya. Masya Allah. Gimana itu sistem kerja seperti itu? Kalau kita merenungkan sedikit itu saja, sebetulnya kita tak mampu lagi kan, kira-kira gitu. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul Sa'anafi, bahwa ketika Adam diciptakan, bapak dan nenek moyang kita diciptakan, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Iya. Ini disebut dengan malaikat yang berkhidmat bagi bagi manusia di bumi ini nantinya. Masya Allah. Karena ada juga malaikat yang tidak diminta oleh Allah untuk tidak sujud. Itu disebut dengan malaikat al-alin. Maka disebut astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu sombong wahai iblis, atau kamu bagian dari malaikat alin? Kalau malaikat alin tidak diminta untuk sujud. Ketika ada malaikat yang diminta untuk melayani manusia, simbol pelayanan itu adalah sujud di hadapan nenek moyang kita. Jadi saya melihat ini ya, pada sebuah kitab Aqidatul Mu'min itu disebutkan bahwa di antara kekuasaan Allah adalah memberikan sebuah kemuliaan bagi setiap anak manusia. Mm-hmm. Adanya malaikat hafazah, pemeliharaan. Apa fungsi real dari malaikat ini? Mm. Fungsinya bagus sekali. Kalau memang seseorang belum ditakdirkan Allah untuk terjadinya kecelakaan, kematian, walaupun dia berada dalam sebuah kasus, sebuah eksiden kematian, yang benar, rata-rata manusia mengatakan itu matilah semua, dia masih bisa selamat. Iya. Ketika ditanya, kenapa Anda selamat? Seperti ada seseorang yang menangkap ke tangan saya, melemparkan saya jauh. Iya. Ah, itu mungkin lah. Benar, benar. Iya, apa yang dikatakan Allah. Kita pernah menyaksikan itu dalam kasus tsunami ya, bagaimana tsunami? Suatu keluarga besarnya meninggal, toh ada anak nyangkut di atas pohon dan selamat. Iya. Dalam kasus kereta api sudah terjepit ratusan orang mati, ada anak bayi selamat di dalam pelukan sang ibu sementara ibunya meninggal. Iya. Jadi inilah merupakan ya kekuasaan Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd juga dikatakan, nah ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazun. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum mati, tidak akan matilah kita. Kalau belum dicatat Allah sebagai hamba yang mati, tidak akan mati, kan? Iya. Dan perlu diambil kajian dari surat Al-An'am ayat 61. Kita harus mengetahui bahwasanya malaikat itu yang diperintahkan Allah tidak pernah melalaikan kewajibannya. Jadi segala sesuatu yang sudah diperintahkannya, itulah yang membawakan kita nanti ketika kita berada di peradilan tertinggi, yaitu yaumul akhir atau yaumul kiamah. Mudah-mudahan kalau kita meyakini ini dapat mengurangi segala kelalaian kita, bagi yang lalai, dan segala kemaksiatan bisa kita tinggalkan. Amin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal tuh.